Target ada di restoran. Klien akan beritahu. Klien akan beritahu siapa. Dan apaan nih? Kalian semua siap kan? Superman is back. Namanya sedikit aneh, dan apaan nih? Coba aja kamu dengar. Pasti kamu suka saya. Ha ha ha ha ha!